lepaskanlah diri, senangkanlah. Awas itu kan menghilang dengan setetes air suci. Gerakkanlah tubuh, empaskan saja. Ku tak ingin saat diam terus mengganggu cintaku. Yeah. Luangkanlah waktu untuk menari bersama. Jangan sampai sesal kemudian. Lepaskanlah hasrat, gairahkanlah hati, karena kau tak akan ketahui hari nanti. Lepaskanlah. Lepaskanlah diri, senangkanlah. Haus itu kan menghilang dengan setetes air suci. Gerakkanlah tubuh, empaskan saja. Ku tak ingin saat diam terus mengganggu cintaku. Yeah. Luangkanlah waktu untuk menari bersama. Jangan sampai kemudian lepaskanlah.